rahimahullahu taala. Qala al-Imam Ibnu Ajurrum rahimahullahu taala. Apa yang dimaksud dengan i'rab? I'rab itu adalah perubahan yang terjadi di akhir kata. Kenapa akhir kata mengalami perubahan? Kenapa? Karena ada faktor di depannya yang juga mengalami perubahan. Yang di depan berubah, yang di akhir juga ikut berubah. Taib. Nah, perubahan itu ada berapa bentuk? Dua. Ada yang lafzon, ada yang takdiron. Perubahan secara lafzon itu apa? Perubahan yang nampak jelas. Monggo Mas Aris kalau mau duluan. Oh, mboten. Barangkali mau ngantar undangan maksudnya. Oh, mangga sore nggih. Au takdiron. Takdiron itu apa? Tidak tampak perubahannya. Qala rahimahullahu taala wa aqsamuhu arba'atun. Wa aqsamuhu arba'atun. Apa artinya wa aqsamuhu? Dan jenis-jenisnya arba'atun. Empat. Yang tertawa. Yang tertawa ini cuma Pak Mariono arba'atun ini. Karena menurut Pak Mariono, dan itu kita sepakati, arba'atun itu artinya kamu cantik. Ini pendengar kajian enggak paham namanya. Yaitu untung ruginya ikut dan tidak ikut secara langsung itu di situ. Salah satu kerugiannya enggak ngerti arba'atun kok artinya kamu cantik. Biar kita aja yang tahu di sini Pak Mariono ya. Orang Arab aja enggak tahu. Orang Arab aja enggak tahu kalau arba'atun itu artinya kamu cantik. Wa aqsamuhu arba'atun. Jenis i'rab itu ada empat. Jadi jenis perubahan yang terjadi di akhir kata itu ada empat. Yang pertama rafun, rafa. Wa nasbun, nasab. Wa khafdhun, khafad. Wa jazmun, jazm. Jazm, rafa, nasab, khafad, jazm. Ini kita baca sampai akhir terus selesai. Karena ini tidak perlu difahami. Cukup dihafal atau dimengerti. Qala falil asma'i min dhalika raf'u wan nasbu wal khafdhu wala jazma fiha. Falil asma, untuk isim, min dhalika, dari hal itu artinya i'rabnya. Jadi untuk isim i'rabnya adalah rafa, nasab dan khafad. Wala jazma fiha, tidak ada jazm padanya. Qala walil af'ali min dhalika raf'u wan nasbu wal jazmu wala khafdha fiha. Walil af'al, untuk fi'il. Fi'il itu kata benda apa kata kerja? Kata kerja. Kalau isim, kata benda. Walil af'al, dan untuk fi'il, kata kerja. Min dhalika, dari itu, maksudnya apa? I'rab itu adalah rafa', nasab dan jazm. Wala khafdha fiha, dan tidak ada khafat padanya. Jadi begini, kalau mau dibuat hari ini enggak masuk enggak apa-apa, 42 menit cukup enggak insyaallah. Jadi target kita hari ini sudah tercapai, cukup mengenal jenis i'rab itu ada 4, yaitu rafa, nasab, khafat dan jazm. Untuk isim ada 3, apa saja? Rafa, nasab dan khafat. Jazm tidak ada, tanpa jazm. Untuk fi'il, kata kerja, berapa i'rabnya? 3, rofa, nasab dan jazm. Yang khafatnya tidak ada. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.